masih dalam tembang request. Spesial buat semua yang di sini. Panasnya menyengat. Mwah. Masker Mbak Ih. Mwah. Mwah. Mwah. Yang spesial buat semuanya. Saudara saya di Malaysia. Tepuk tangan dong.